Baik, teruskan. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Ya. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Hati-hati pada wanya. Rawasiya wa anhara. Ya. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. طيب لسي جميل. وهو الذي مد الأرض وجعل hanya di sini juga jangan sampai wa anhara wa anhara kan wa anhara yes, masih ini kan wa huwa alladhi maddal ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يعني. نعم جن اثنين اثنين bukan اثنين اثنين اثنين بس يعني saja jadi اثنين aslinya isnain jadi isnain wa min kullis samarati ja'ala fiha rawa ja'ala fiha zawjayn isnain ya wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjayn isnain. Tayyib wal ikhwa huna min abadiha paling jauh di situ. Ini betul-betul kayak NG. Wa min, nah, jauh sekali. Wa min kulli, wa min beda. Karena jarak daripada nun dan kaf sangat berjauhan. Beda dengan ta ataupun ta berdekatan. Nah, ini sangat jauh. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnain. Diulang. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnain. Ithnain jadi mat apa di situ? Lin ad disukun. Kalau sudah mal disukun lebih kuat mana? Lin dengan mal disukun. Mal disukun, maka dijahlukan mal disukun. Jadi 2, 4, 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bukan sebagaimana adzan di Saudi. Minan naum. Nah. Tapi kalau hujahnya, ini kan bukan Al-Quran. Nah, bukan Al-Quran. Yang demikian seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang yang mau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, hendaknya juga menerapkan, walaupun tidak persis sebagaimana kaidah tajwidiyah, ya sebagaimana kaidah tajwidiyah. Baik, sudah sini jadian. يغشي الليل النهار النهار rohnya tebal an-nahar. Namun tidak apa istilahnya bentuk kayak u an-nahar, bukan begitu an-nahar. Jamian inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun karun ya yatafakkarun. Kemudian tergantung bacaannya, kalau bacaannya itu sangat pelan, nah itu kayak berhenti. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kayak berhenti. Kalau bacanya dengan cepat, hitungannya lebih cepat. Nah, hitungannya lebih cepat. Dan itu bukan saktah, kalau tadi yang berarti tadi bukan saktah, demikian. Ini masuk di tasyri. Bukan sebagaimana dalam Nahdiyah yang terbitan Tulung Agung itu. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pokoknya setiap mengaji ketungi begini. Kalau ngajinya 6, setengah juz enggak jadi masalah. Tapi kalau 30 juz payah enggak? Nah, ngaji pakai ketukan. Baik, kita lanjutkan pada ayat keempat. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab. Ya. Wa fil ardi qita'un wa jannatun min a'nab. Kubra min a'nab. Ya. Min a'nab. Kita baca raw min a'nab. Mian? Min a'nab. Nah, min a'nabi. Min a'nabi. Mian? Min a'nab. Kayak min a'nabi. Hilang tanwinnya kalau raum, hilang tanwinnya. Kemudian nampak di situ raumnya karena mengikuti qalqalah. Nah. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatum min a'nabi. Ya. Wa fil ardi mutajawiratu wa jannatum min a'nabi. A'nabi. Ya. A'nabi. A'nabi. Bedakan antara sukun mahad. Sukun mahad a'nab. Yang a'nab. Nah, kalau ini raum a'nabi. Yang a'nabi. Nah, dua harakat saja. Raum kalau wasl. Kalau isma, bagaimana isma cara bacanya? Lafat. Tidak ada, kenapa? Akhirnya kasrah, tidak ada ismam. Wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Ya. Wa jannatum min a'nabin Ubaida. Sin wanun ketemu wawu bacaan izhar. Bisa izhar kenapa? Nun ketemu yanmu. Hah? Karena satu kalimat, baik. Karena satu kalimat jadi izhar. Syaratnya idgham. Naam, naqis bi gunnah harus dari dua kalimat. Ini satu kalimat, nun ketemu dengan wawu. Kita ulang, wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Dengan dan khanya ada khimnisi nastakhimnisbi wa nakhil demikian wa nakhil wa zar demikian wa zar. Nah, tebal, ra-nya tebal. Wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Ulang. Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Wahid. Wahid. Raum wahid. Wahid. Wahid. Wahid. Nama wahid. Nah. Kalau raum. Kau ulang. Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Sama-sama. Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Wahid. Wahid. Baik. Sebelah sini, dari depan. Wa fil ardi. Berhentinya ada tiga tempat. Apa? Nah, tiga tempat. Sama-sama. Kalau-kalau aku berarti ulangi. Wa fil ardi. Sebelah sini berhenti pakai raum. Nah, dari depan wa fil ardi. Pakai raum berhentinya. Min a'nabi, ya. Min a'nabi. Nah, teruskan. Nah, bagaimana ini Rum? Dua harokat situ. Wa ghairu sinwan. Ya. Wa ghairu sinwan. Sinwani. Sinwani. Jelasnya sinwani. Nah. Saya teruskan. Wahid. Wahid. Nah, bukan wahid. Kita pakai rum tadi, tiga-tiganya pakai rum. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Ya. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Nah, kita lihat ikhfa-nya tipis. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Kemudian fil ukul bisa juga memakai raum. Nah. Tapi tidak begitu jelas, tidak begitu jelas. Karena bukan qalqalah. Tolong sekali lagi. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Ya. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.